Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asraqal hadithi kitabullah azza wa jal wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ahibati fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Manhajus Salikin wa Tauhidul Fiqhi Fiddin. Naam. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas penjelasan terkait makna syahadat. Naam ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun pada pagi hari ini kita akan masuk pembahasan selanjutnya. Dan ini masih sambungan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams." Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini pembahasan yang pertama. Yaitu yang pertama 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah dan menegakkan salat. Wa itaiz zakat menunaikan zakat wa hajjul bait dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Wa shaumi Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan telah kita lewati pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait makna dan penjelasan syahadat. Syahadatain. Adapun pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya terkait iqamis shalah. Pembahasan tentang permasalahan salat. Kita baca kalam muallif yaitu Syekh Muhammad bin atau Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimallahu taala. Naam. Pada kitab beliau ini, Kitab Taharah, Kitab Taharah, kitab pembahasan tentang Taharah, bersuci. Fasal, naam, pembahasan, naam, pembahasan. Ada beberapa kitab dengan cetakan yang berbeda. Ada yang menulis pasal di sini, Faslul Almiyah, terkait pembahasan air. Tapi pada pembahasan yang kita bahas ini ternyata memang diawali dengan pembahasan air, kan? Tapi setelahnya mengenai segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Bagaimana hukumnya? Baiklah, kita langsung saja. Naam. Masuk pada pembahasan ini. Qala mu'allib rahimahullahu ta'ala, wa amma shalah falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Semuanya tolong diperhatikan. Naam. Ya, disebutkan, dikatakan oleh mu'alib bahwasanya sholat, adapun sholat, maka sholat itu sendiri memiliki beberapa syarat yang harus didahulukan. Nah, ingat ya, sholat tidak semata-mata sholat. Ya, perhatikan anak-anak, ya kalian mendengarkan ya. Nah, anak-anak dan yang lainnya. Sholat tidak semata-mata sholat. Ada syarat. Naam ya, ada syarat. Apa? Faminha at-taharo, bersuci, berwudu, itu taharo. Jadi kenapa kalau anak-anak disuruh untuk sholat, kita suruh juga untuk berwudu? Ya, jangan semata-mata diajarkan sholat, tidak mengerti wudu. Wudu itu wajib, syarat, ya harus ditunaikan. Bahkan sholat yang paling diutamakan ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima salat. Jadi salatnya tidak diterima Allah. Ingat. Dengan karena kenapa? Bi ghairi tuhur. Terkala salat tadi dikerjakan dengan tanpa taharo, tanpa bersuci, tanpa wudu. Ah, enggak sah salatnya. Enggak dianggap, ya. Naam, muttafaqun alaih. Sehingga diperhatikan. Kalau anak-anak kita suruh untuk melaksanakan salat, juga perlu kita ajarkan masalah taharo. Kemudian kata beliau, "Faman lam yatatahhar" Naam, minal hadatsil akbari wal asghari wan najasa fala salatalah. Sehingga barang siapa yang tidak bersuci, ya, tidak bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil ataupun bersuci dari najis, fala salatalah, tidak ada salat baginya, itu tidak sah. Salatnya tidak dianggap. Jadi sia-sia saja. Orang yang mengerjakan suatu amalia yang nampak sholat, tapi persyaratannya tidak sempurna, tidak dipenuhi seperti taharo tadi. Bersuci, bertaharo dari hadas besar, itu dengan mandi. Bertaharo dari hadas kecil, dengan berwudu ataupun dengan tayamum. Hadas besar juga boleh ya, terkala seorang tidak bisa menemukan air atau dalam keadaan sakit, dia bertayamum. Dan juga tidak membersihkan ya pakaian atau pada dirinya ataupun tempat dia ingin mengerjakan sholat dari najis. Fala sholatalah, sholatnya tidak dianggap. Sholatnya tidak sah. Wa taharatu naw'an. Dan kemudian beliau melanjutkan, taharah sendiri itu terbagi menjadi dua. Ya, ini ditinjau dari sisi apa? Dari sisi media yang digunakan untuk bersuci ya. Media yang dipakai untuk bertoharo. Ahaduhuma toharotu bilma wahyal asal. Jenis yang pertama tadi, toharo terbagi menjadi dua. Bagian atau yang pertama yaitu bertoharo dengan menggunakan air. Dan ini hukum asal untuk bertoharo, bersuci. Menggunakan air. Orang hendak mengerjakan sholat, dia berwudu dulu menggunakan air ya. Ataupun dia junub. Atau haid, nifas, dan telah melewati masa haid dan nifas, ataupun dia ingin bersuci dari hadas besar, harus menggunakan air dulu. Apa itu? Mandi. Demikian ya. Fakulu ma'in nazala minas sama, sehingga kemudian masuk pembahasan selanjutnya, bab yang selanjutnya. Ini ada beberapa kitab ya. Dalam kitab ini dia masuk bab ahkam ilmiah, bab hukum-hukum air. Kemudian dia melanjutkan, fakulu ma'in nazala minas sama, sehingga air, seluruh air yang turun dari langit, yang Allah curahkan dari langit ke permukaan bumi, au naba'a minal ard, atau air yang mengalir dari permukaan bumi, air sungai. Kalau yang turun dari langit, air hujan ya. Nah, adapun air yang keluar, yang mengalir dari permukaan bumi, air sungai, air laut, danau, dan yang semisalnya. Fahuwa tohurun, nah, air-air ini tadi suci. Ya, suci. Yutohhiru minal ahdatsi wal akhbas, bisa digunakan untuk bersuci. Ya, dari hadas-hadas, hadas besar, hadas kecil, ataupun dari najis-najis yang ada. Digunakan. Air hujan bisa dipakai ya untuk bersuci. Air air sungai di danau ataupun air laut bahkan ya bisa digunakan untuk bersuci. Kama qala Nabi sallallahu alaihi na'am afan pada ini ada pembahasan selanjutnya sebelumnya kata beliau walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi syai'in tahir. Meskipun air yang suci tadi, baik itu air yang turun dari permukaan langit, air hujan yang ya air hujan ataupun air yang mengalir dari permukaan bumi, sungai, lautan, danau, na'am, ini semuanya suci. Meskipun katanya walau taghayyar, taghayyara ta'muhu, meskipun rasanya berubah. Ya. Na'am, dicicip kok ada perubahan ya. Na'am, dari hambar menjadi asin ya. Laut ya, atau kok ada manisnya. Na'am ya, tapi hukum asalnya air tadi. Ada sisi perubahan dari sisi rasa. Aulaunu, warnanya sedikit berubah. Aurehu, ada bau. Jadi bau wangi itu yang semisal. Bisyai'in thahir, ingat. Ini syaratnya. Yang merubahnya adalah sesuatu yang suci. Ya, sesuatu yang suci juga. Nah, ini hukumnya tetap suci ya. Nah, entah kemasukan sabun, air dambak, ya kan? Ada bui-buinya, agak berbau wangi, ada berubah warnanya. Nah, ini bisa. Nah, meskipun ya lebih asan kalau ada air yang lain lebih jernih, lebih suci, pakai yang lain dulu ya. Jadi kalau enggak ada yang lain ya sudah. Nah, ya, ini berdasarkan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air itu suci. Tidak ada satupun yang bisa menajisinya. Rawahu Ahlus Sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, di antaranya Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmizi. Naam, wallahu alam, dan lainnya termasuk Ibn Hibban. Naam. Dan hadis ini dihukumi hasan oleh Imam At-Tirmizi ya. Nah, dan dikatakan wallahu alam, di sini disebutkan di dalam kurung, diberikan dalam kurung oleh muallif wa huwa sahihun. Bahwasanya kata beliau hadis ini sahih. Naam. Dan disahihkan, ini ada sedikit tambahan tahqiq catatan. Alhamdulillah. Disahihkan oleh Imam Al-Albani fi Irwa'il Ghalil nomor 14 ya, disahihkan beliau. Naam, wasahahu, dan juga disahihkan beliau di dalam Sahih Sunan Abu Daud. Naam. Nomor 60 dan Mishkatul Masabih 478. Jadi hadis ini jangan ragukan kesahihannya. Naam. Fa in taghayyar, kemudian pembahasan selanjutnya ya. Fa in taghayyara ahadu awsafihi bi najasatin. Nah, akan tapi apabila keberadaan air yang tadi, air yang turun dari permukaan langit, dari langit ya, yaitu air hujan ataupun air yang mengalir di permukaan bumi, sungai, danau, lautan, dan yang semisalnya, dia mengalami perubahan. Salah satu sifat kesuciannya itu tiga ya, tiga sifat kesuciannya yaitu rasa, bau, dan warna mengalami perubahan. Binajasatin, berubah disebabkan sesuatu yang najis dan najis. Bahwa najisun yajibu ijtinabu. Maka air tadi hukumnya pun menjadi najis. Wajib untuk dijauhi. Enggak boleh dipakai untuk bersuci. Jangan digunakan untuk bersuci. Nah, ini terkait pembahasan ahkamul miyah, hukum-hukum terkait air ya. Nah, sedikit lagi kita masuk pembahasan tentang segala sesuatu yang ada, benda di permukaan bumi. Kemudian mu'alif melanjutkan, wal aslu fil asya'i taharatu wal ibaha, dan hukum asal sesuatu yang ada, benda-benda yang ada. Nah, ya, hukum asalnya itu suci. Artinya kecuali benda yang ada dalil khusus menyatakan akan kenajisannya. Kalau tidak ada penjelasan terkait najisnya, na'am, larangan penjelasan dari syariat yang menunjukkan benda tersebut najis atau sesuatu tersebut najis, maka dia kembali kepada hukum asal. Taharatu wal ibaha. Nah, suci dan boleh ya, mubah. Nah, dalilnya apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Naam, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu di permukaan bumi. Nah, sehingga suci dan mubah. Mubah boleh ya, digunakan, dimakan, suci untuk dipakai ya, digunakan untuk sebagai tempat sholat. Nah, dan lainnya. Kemudian kata beliau, fa idza syakkal muslim. Nah, ini penting ya, sehingga ini ada kaidah. Ada faedah ya dari beliau. Dia memberikan sebuah faedah. Fa idza syakkal muslimu fi najasati ma'in aw thawbin aw buqatin aw ghairiha. Apabila seorang muslim dia ragu akan kenajisan air, pakaian, tempat dan selainnya. Dia ragu. Ini najis enggak ya? Dia datang ke suatu tempat. Naam ya. Airnya najis, bisa enggak dipakai? Nah, dia enggak tahu. Ataupun tempat ini bisa enggak untuk digunakan salat. Ya. Dan yang semisalnya fa huwa tahirun, maka kembali kepada hukum asal sebagai suatu yang suci, ya. Maka hukumnya suci. Sehingga bisa digunakan untuk bersuci air tadi. Tempatnya bisa digunakan untuk tempat salat dan yang semisalnya. Kemudian kata beliau, au tayaqqana taharata wa syakka fil hadatsi fa huwa tahirun. Pembahasan lain tadi ragu. Kalau yang awal tadi ya tentang kenajisan sesuatu. Ini permasalahan yang selanjutnya. Dia yakin suci. Nah, tahu dia suci memang dari awal. Kalau tadi dia memang enggak tahu sama sekali. Wa syakka fil hadats, tapi dia ragu. Ini tadi sudah kena najis enggak ya? Nah, dia enggak lihat, tapi dia ragu kan? Entah ada yang mengencingi ya di sampingnya. Misal hewan atau hewan-hewan yang haram ya dimakan. Nah, semisal anjing, tapi ya, tempatnya ini enggak ada tempat lain ya. Kalau bisa tempat lain ya di tempat yang lain. Nah, air tadi ya, dijilat enggak ini? Nah, dijilat enggak air tersebut? Nah, oleh anjing tadi. Tapi awalnya enggak. Nah, kata beliau fa huwa tahir, sama kembali ke hukum asal sebagai sesuatu yang suci. Kalau tidak ada air yang lain. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi rajuli yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ini berdasarkan dalilnya, ini istinbat beliau ya, argumentasi beliau terhadap seseorang yang dikhayalkan padanya dia mendapati sesuatu, iya, mendapati sesuatu tatkala sholat, maksudnya ada gejolak, ada perasaan ingin. Ada perasaan pengen buang angin atau yang semisalnya. Dia mendapati sesuatu kan. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi pada kita ya. Tatkala sholat, tatkala ruku, tatkala sujud. Aduh, ada perasaan kayak mau buang angin. Nah, maka kata beliau apa? Rasulullah SAW bersabda, la yansurif. Jangan berpaling, jangan tinggalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Sampai dia tadi mendengarkan suara, itu suara angin. Benar-benar keluar anginnya. Au dia mendapati baunya. Nah, luar biasa ya. Nah, teruskan sholatnya. Itu gangguan ya. Gangguan dari syaitan. Naam ya. Tetap fokus, lanjutkan sholatnya ya. Naam, jangan ragu. Karena hukum asalnya dia suci. Naam ya, hukum asalnya dia sebagai orang yang suci, bersih dari najis dan sedang mengerjakan sholat. Teruslah ya, jangan ragu. Sampai benar-benar dia mendapatkan sesuatu yang pasti, membuat taharonya batal ya. Seperti ada bunyi pada, ya bunyi angin ya. Bunyi mengeluarkan angin, nah, ataupun mendapati bau. Maka pada saat itu baru ya. Karena asyak, al-yakin, tidak, suatu keyakinan tidak akan bisa digeser dengan sesuatu yang ragu. Harus dia geser juga dengan perkara yang yakin lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kita semua, ini perlu diperhatikan ya. Di antara hikmah yang bisa kita petik pada pelajaran ini, bahwasanya apa? Wajibnya bersuci, yaitu berwudu tatkala sholat ya. Terkait juga pembahasan-pembahasan lain mengenai hukum air ya. Mengenai hukum air, air itu hukum asalnya suci. Meskipun dia tercampur dengan benda yang suci lainnya yang menyebabkan adanya perubahan pada rasa, bau dan warna, tetap tidak mengapa, bisa digunakan untuk bersuci. Naam ya. Adapun tatkala dia terkena bendanya apa sesuatu yang najis. Naam, ini sebenarnya masih pembahasan yang tidak begitu dalam dan rinci ya dari kitab ini. Naam, disebutkan juga ada terkadang air itu meskipun dia sudah kemasukan benda najis, dia tetap tidak ternajisi ya. Naam, ini penjabaran pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi ya. Nah, tatkala